أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal adalah sebuah kenikmatan dan anugerah yang besar yang patut untuk kita senantiasa mensyukurinya, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dengan berbagai hal yang menjadi penghalangnya. Kemudian berkumpulnya kita di tempat yang paling mulia ini, semoga menjadi bukti bahwa antar kita ada hubungan yang dibangun di atas landasan karena Allah dan dalam rangka menaati Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dan manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk berdekatan dan selalu mendekat kepada sesama kita. Kita memiliki kecenderungan untuk berhubungan dan selalu terhubung dengan sesama kita. Untuk itulah mengapa kita disebut sebagai makhluk sosial. Dan kecenderungan ini sebenarnya menjadi kelebihan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam secara tidak langsung beliau telah menyinggung dalam sabdanya, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum afdalu minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, berdekatan, bercampur baur dengan sesamanya, kemudian sabar atas gangguan-gangguan yang terjadi di dalamnya, itu jauh lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia, tidak mau berdekatan dengan mereka, dan tidak bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dulu kita bisa mendekat dan terhubung dengan sesama kita, itu sangat terbatas dan terkendala oleh waktu, jarak, dan tempat. Tapi sekarang, untuk bisa mendekat dan terhubung dengan sesama kita, ketika teknologi semakin berkembang pesat, maka waktu, jarak, dan tempat itu tidak lagi menjadi sebuah kendala yang berarti. Artinya, kapanpun, dimanapun, kita bisa berdekatan dan terhubung dengan sesama kita. Media yang dapat mendekatkan kita dan membuat kita terhubung dengan sesama kita biasa disebut dengan media sosial atau disingkat dengan medsos dengan segala macam bentuk dan ragamnya. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mengingkari kebaikan dan manfaat yang ada dalam media sosial ini. Kehadirannya betul-betul bisa membantu kita dalam banyak hal. Bahkan ahlul ilmi, ahlul haq, ahlul khair, ahlus salah, para ulama, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa semangat menyebarkan kebenaran, menjadikan media ini sebagai perantara dalam tersebarnya kebaikan, kebenaran, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Namun demikian, kita juga tidak menutup mata dari segala keburukan dan bahaya yang ada di media sosial. Karena medsos atau di media sosial itu segala hal terbuka. Nampak, terlihat, dan mudah untuk kita bisa mengaksesnya. Kebaikan ada, keburukan ada, yang hak ada, yang batil ada, yang mengandung unsur ketaatan ada, yang mengandung unsur pelanggaran dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal juga banyak. Oleh karena itu, patut untuk kita sadari bahwa media sosial ini digunakan oleh orang-orang kafir untuk merusak agama kaum muslimin, merusak akidahnya, merusak ibadahnya, merusak moralnya, merusak akhlaknya. Dan itu memang ikrar mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya, "Wa lan tardha ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu enggak akan pernah rela, enggak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agamanya. Oleh karena itu berbagai macam cara mereka lakukan. Satu hal yang paling menguntungkan mereka dalam merusak agama kaum muslimin, mempengaruhi akidah mereka adalah media sosial. Media sosial ini juga digunakan oleh ahlus syahwat, para pemuja syahwat, di mana mereka selalu punya cita-cita untuk melalaikan para pemuda-pemudi Islam dari mempelajari agamanya. Ini juga dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, menjadi pemuja hawa nafsu, mereka sangat ingin kalian menyimpang sejauh-jauhnya, melupakan ajaran agama kalian, tidak semangat belajar agama, memandang sebelah mata dan meremehkan urusan agama. Media sosial ini juga digunakan oleh ahlus syubuhat, orang-orang yang punya semangat menebar kesesatan, penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan keinginan mereka itu di dalam firman-Nya, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ahlus syubuhat, maka mereka akan selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka menginginkan terjadinya fitnah, terjadinya keburukan, terjadinya kerusakan di tengah-tengah umat. Dan mereka ingin merubah-rubah makna Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, agar kita bisa selamat dan selalu waspada dari bahaya yang satu ini, bahaya medsos, media sosial, maka ada hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kehadiran dan keberadaan media sosial ini bagian dari nikmat. Bagian dari nikmat dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Agar kita tetap merasakan kehadiran medsos ini betul-betul sebagai nikmat. Allah katakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, tentu aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi kalau kalian kufur, tidak mau mensyukurinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Konsekuensi dari mensyukuri nikmat medsos ini adalah menggunakan medsos untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, perkara-perkara yang mubah. Tidak menggunakannya untuk hal-hal yang mengandung unsur pelanggaran, dosa, maksiat kepada Allah, perkara-perkara yang haram, hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau sampai kita menggunakan medsos seperti itu, maka kita tidak akan lagi merasakan kehadiran medsos sebagai sebuah nikmat yang ada sekalipun wujudnya nampak terlihat, tapi menjadi petaka dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, innallaha lam yakum mughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah merubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Jadi, jadikan kehadiran medsos ini sebagai nikmat, bukan menjadi petaka dalam hidup kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kehadiran medsos ini melupakan kita dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang hamba. Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, melakukan berbagai macam ketaatan kepada-Nya. Jangan sampai medsos ini melupakan kita, melalaikan kita. Kita habiskan waktu untuknya sehingga kita kehabisan waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ingat, tujuan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Jangan sampai kehabisan waktu untuk ibadah gara-gara medsos. Banyak orang yang seperti itu, menghabiskan waktunya terus di medsos hingga kehabisan waktu untuk beribadah waliyaudzubillah. Yang ketiga, ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus selalu sadar bahwa apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Yauma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari di mana lisan-lisan manusia akan menjadi saksi, tangan-tangan manusia akan menjadi saksi, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka bertakwalah kepada Allah terkait apa yang kita ucapkan di medsos. Bertakwalah kepada Allah terkait apa yang kita tulis di medsos. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal terkait apa yang kita lihat di medsos. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal terkait apa yang kita share, apa yang kita bagi-bagikan di medsos. Ingat, setiap yang kita ucapkan ada pertanggungjawabannya. Setiap apa yang kita perbuat ada pertanggungjawabannya. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, di mana kita tidak lagi bisa menghindar. Jangan sampai ucapan kita, tulisan kita, dan apa yang kita sebarkan di medsos itu menyangkut hal-hal yang keji dan mungkar. Jangan sampai apa yang kita lihat di medsos itu adalah hal-hal yang keji dan mungkar. Jangan sampai kita menyebarkan perkara-perkara ini. Jangan sampai kita men-share perkara-perkara ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun." Di dunia wal akhirah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian dan perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang keempat, agar kita terhindar dan selamat dari bahayanya medsos adalah hendaknya kita jadikan medsos ini sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Sarana dakwah. Sarana mengajak orang lain kepada kebaikan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a wa la yanqusu min ujurihim syai'a." Wa man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mithlu athami man tabi'ahu wa la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Orang yang mengajak orang lain kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan, kepada kejelekan, kepada keburukan, maka ia akan mendapatkan dosanya dan akan mendapatkan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Ma'asyiral ikhwa muslimin wal muslimat, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, sehubungan dengan hadis ini, di sini Nabi SAW katakan barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka ia akan mendapatkan pahala. Dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa. Dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Sama saja, apakah menjadi orang yang pertama melakukannya, mengajak kepada hidayah atau mengajak kepada kesesatan, atau menjadi orang yang sekedar memforward ajakan-ajakan kepada hidayah dan ajakan-ajakan kepada kesesatan. Karena kalau bukan kita yang memulai, bisa jadi orang lain yang memulai, entah itu mengajak kepada kebaikan atau mengajak kepada kejelekan. Kalau orang lain yang memulai, berarti kita yang memforward. Kalau yang kita forward itu kebaikan, kita akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tapi kalau yang kita forward itu adalah keburukan, kesesatan, maka kita akan mendapatkan dosanya. Karena itu hati-hati, prioritaskan medsos untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, jangan sekali-kali terburu-buru menyebarkan berita di medsos tanpa kita tahu validitasnya, tanpa kita tahu kebenarannya. Berhati-hati, jangan sampai setiap kali ada berita kita forward, kita share. Berapa banyak orang yang menyesal setelah men-share atau men-forward sesuatu di mana ternyata di kemudian hari itu sebuah kebohongan dan kedustaan. Ya. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. menyebarkan sesuatu yang menyangkut berita yang kita tidak tahu validitasnya, kita tidak tahu kebenarannya, ini bisa menimbulkan rasa cemas, rasa takut, dan bisa jadi sampai pada tingkatan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Sementara Islam melarang kita melakukan sesuatu yang membuat cemas saudara-saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menebar kecemasan bagi muslim yang lainnya. Gak boleh menebar rasa takut, apalagi sampai menyebarkan sesuatu yang bisa menimbulkan pro dan kontra, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali kalian tolong-menolong kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berdosa ketika dia mengucapkan segala sesuatu yang didengarnya. Gak setiap apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Tidak setiap apa yang kita ketahui harus kita utarakan. Yang keenam, jangan sampai kita jadikan media sosial itu sebagai tempat untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Menyebarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan oleh orang lain. Jangan sampai kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mengandung penghinaan, perendahan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah dengan melemparkan tuduhan kepada mereka atas sesuatu yang sebenarnya tidak mereka kerjakan, sungguh telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim tentu kita harus menjadi orang yang selalu membukakan pintu kebaikan bagi orang lain dan berusaha menutup pintu kejelekan bagi orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa inna minan nasi nasun, sesungguhnya di antara manusia itu ada sekelompok orang yang mereka menjadi mafatihun lil khair wa maghalikun lis syarr, pembuka untuk kebaikan dan penutup kejelekan. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti ini dalam segala hal, termasuk yang ada hubungannya dengan medsos, karena sangat rentan sekali. Satu sisi ada manfaatnya, tetapi di sisi lain mengandung banyak mudharat. Maka sikap bijak dalam menggunakan medsos itu sesuatu yang dibutuhkan. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya saudara. Kita harus lindungi mereka semua dari bahaya medsos. Kita nggak perlu bicara soal manfaat ini dan itu dari medsos. Tapi yang perlu untuk kita waspadai adalah bahaya-bahayanya. Dan kita butuh membentengi diri. Jangan sampai terlena, jangan sampai lupa, terbuai keasikan menggunakan apa? Medsos. Memang medsos itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang jauh bisa dekat karena bisa berhubungan, baik via suara atau video dan semisalnya. Tetapi yang dekat bisa jauh. Kita berkumpul, masing-masing kita pegang HP, seakan-akan tidak ada orang di sekitar kita, padahal kita berkumpul di situ. Kalau kehidupan rumah tangga seperti ini, ayah, ibu, anak, mereka berdekatan tetapi seperti berjauhan karena masing-masing sibuk dengan medsosnya. Ini jelas akan mengurangi kebahagiaan dan bisa menjadi sebab terjadinya hal yang buruk dalam kehidupan rumah tangga. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan tadi secara singkat bermanfaat untuk kita semuanya, dan anggaplah ini sebagai tadzkir, peringatan. Wa dzakir fa inna dzikratan faul mukminin, peringatan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan ini termasuk bagian dari tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, saling wasiat dalam kebenaran dan wasiat dalam kesabaran. Itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.